Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di pembahasan al-ilmu. Kita masuk di bab ke-29. Bab man baraka ala rukbataihi indal imami awil muhaddith. Bab orang yang duduk di depan guru sampai mendekat dan sampai menempelkan kedua lutut orang itu dengan kedua lutut gurunya. Yaitu maksudnya dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tentang anjuran ketika duduk di majelis ilmu, mendekat kepada gurunya. Bahkan terkadang, saking dekatnya sama guru sampai lutut muridnya nempel dengan lutut gurunya. Yaitu supaya dia faham terhadap ucapan gurunya. Dan itu hukum asal. Yaitu hukum asal mendekat. Karena di zaman dahulu tidak ada mikrofon. Tetapi orang itu mengatakan langsung. Maka supaya orang itu tidak salah faham dalam mendengar ucapan guru, maka dianjurkan untuk mendekat kepada gurunya. Dan berkaitan dengan bab ini, Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan satu hadis, yaitu hadis nomor 93. Beliau berkata, Haddatsana Abul Yaman. Telah mengabarkan kepada kami, Abul Yaman, beliau berkata, Akhbaruna Shu'aib. Shu'aib mengabarkan kepada kami, An-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Qala, beliau berkata, Akhbaruni Anas bin Malik, Anas ibnu Malikin, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwa Rasulullah pernah beliau keluar. Faqama Abdullah bin Hudzafah. Setelah itu datang atau berdiri Abdullah bin Hudzafah. Faqala, kemudian Abdullah bin Hudzafah bertanya, "Man abi? Siapa bapakku ya Rasulullah?" Faqala, "Abuka Hudzafah, bapak kamu Hudzafah." Tsuma aktsara ay yaqula saluni. Dan Rasulullah sering sekali mengatakan, "Saluni, tanyalah aku." Fa baraka Umaru ala rukbatihi. Sampai datang Umar, kemudian Umar barokah. Yaitu barokah itu kalau bahasa kitanya diprok. Yaitu kayak kita itu bersimpuh. Fabarokah Umaru ala rukbatihi. Akhirnya Umar langsung bersimpuh, nempel dengan kedua lututnya Rasulullah. Faqala radhina billahi rabbah. Kemudian Umar mengatakan, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, wabil Islami dinan, dan Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin nabiyan, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Fasakata, akhirnya Rasulullah diam. Hadis yang beliau bawakan di sini, ini perlu pernah sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis tapi dari Abu Musa al-Asy'ari. Kalau ini dari Anas bin Malik. Kalau dalam hadis ini, diringkas, yaitu hadisnya ringkas, intinya Rasulullah keluar, kemudian duduk bersama para sahabat, kemudian Abdullah bin Hudzafah berdiri bertanya. Tapi kalau dalam hadis Abu Musa yang telah kita sebutkan, itu ada cerita lebih lengkap, alasan kenapa para sahabat sampai bertanya perkara-perkara yang gak terlalu penting. Bapakku siapa ya Rasulullah? Ini kan gak penting. Yaitu kalau Abu Musa menceritakan di bab sebelumnya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya' karihaha. Rasulullah, beliau ketika bersama para sahabat Beliau ditanya dengan beberapa pertanyaan yang enggak penting, sehingga sampai Rasulullah jengkel. Falamma ukthira alaihi ghadiba. Ketika pertanyaan semakin banyak dilontarkan kepada beliau, akhirnya beliau marah. Beliau marah dan kemarahan beliau itu kelihatan. Sehingga Al-Imam Bukhari di bab sebelumnya beliau menyampaikan tentang bolehnya marah ketika menyampaikan nasihat atau mengajar. Yaitu Rasulullah itu marah. Akhirnya ketika marah, Umar pengen meredam kemarahannya Rasulullah dengan cara Umar duduk depan Rasulullah persis sampai nempel lututnya Umar dengan lututnya Rasulullah. Setelah itu Umar mengatakan radina billahi robba. Ini kalau di dalam hadis Anas, ucapan Umar beliau mengatakan radina billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Tapi kalau dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari di bab sebelumnya, Umar ketika melihat wajah Rasulullah itu merah, menunjukkan beliau itu marah. Maka Umar duduk di depan Rasulullah, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jalla. Kami bertaubat kepada Allah ya Rasulullah. Yaitu tentang kesalahan kami. Akhirnya Rasulullah mulai fasakata, disebutkan dalam hadis Anas. Setelah Umar mengatakan kalimat seperti itu, akhirnya Rasulullah mulai reda. Yaitu kemarahan beliau. Intinya dalam bab ini, Al-Imam Bukhari ingin mengambil sebuah kesimpulan atau faidah tentang anjuran untuk mendekat kepada guru ketika belajar. Apalagi di zaman dulu. Apalagi di zaman para ulama-ulama kita, ketika semangat belajar zaman dahulu sangat kuat sekali. Sehingga ulama-ulama kita kalau ngisi kajian itu yang datang ribuan. Itu saking banyaknya para penuntut ilmu yang semangat mendatangi majelis ilmu. Sehingga untuk mendapatkan tempat yang paling depan, karena depan guru itu rebutan. Karena muridnya banyak. Imam Ahmad, seperti misalnya Imam Ahmad, kalau ngisi kajian muridnya 5.000. Ada juga yang gurunya Imam Bukhari, kalau menyampaikan hadis riwayat, itu yang datang ratusan ribu di majelisnya. Seperti Sulaiman bin Harab, disebutkan sebagian menyebutkan bahwa yang datang itu 200 ribu di majelisnya beliau. Sehingga untuk mendapatkan tempat depan, karena depan itu dengarnya langsung dari guru. Jadi kan kalau zaman dulu itu kan, karena nggak ada mikrofon, sehingga ada istilahnya namanya mubalek. Mubalek itu kepanjangan lidah. Ya kayak pengganti mikrofon lah. Misalkan per berapa meter itu nanti ada satu mubalek. Nanti sana lagi ada mubalek lagi. Sana lagi ada mubalek lagi. Sehingga ketika guru misalkan mengatakan hadatsana fulan telah mengabarkan kepada kami si A. Diam gurunya. Nanti mubalek yang pertama ngomong keras. Hadatsana fulan. Nanti mubalek yang kedua mau lagi. Hadatsana fulan. Sehingga semuanya bisa kedengaran. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Karena zaman dulu enggak seperti zaman kita. Zaman kita sudah ada mikrofon. Semuanya dimudahkan dengan teknologi kita. Kalau zaman dulu kan tidak. Akhirnya para penuntut ilmu itu pengen mereka mendengar langsung dari lisannya guru, bukan dari perantara. Maka untuk mendapatkan tempat duduk di depan yang mereka bisa mendengar langsung dari gurunya, itu terkadang mereka itu mesan sampai 3 hari. Jadi mereka itu 3 hari sudah datang. Sebelum 3 hari sebelum kajian, mereka sudah duduk di situ. Dan mereka sudah siapkan bekal selama 3 hari. Jadi mereka cuma duduk saja di situ, nunggu. Sampai 3 hari. Menunjukkan apa? Semangat yang luar biasa mereka dalam belajar agama. Itu zaman dulu. Zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang sudah mulai hilang. Karena memang di antara tanda hari kiamat, ilmu itu akan dicabut. Di antaranya dicabutnya ilmu itu, orang semakin senang belajar dunia daripada agama. Sehingga kalau belajar dunia luar biasa semangatnya, tapi kalau belajar agama mulai dihilangkan. Dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sehingga intinya di sini, intinya boleh bagi seorang yang pengen bertanya sama guru, mau bertanya atau mau belajar, dia itu duduknya dekat dengan gurunya sampai nempel. Yaitu sampai terkadang nempel, supaya tidak salah paham. Terkadang kita sudah duduk dekat, mendengar, konsentrasi, itu saja terkadang hasilnya beda. Itu terkadang hasilnya beda, pemahamannya bisa beda. Oleh itu, ada beberapa ya orang ketika bertanya, kemudian kita jelaskan, keluar dari pertanyaan atau keluar dari majelis itu pemahamannya bisa beda. Bisa beda, bahkan dua orang bertanya, satu pertanyaan karena kasusnya sama, keluar dari pertanyaan, pemahamannya bisa beda-beda. Bisa, dan itu nyata, dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi, sampai pernah masa itu ya, kejadian di mana ada dua orang, ada satu orang lah datang konsultasi tentang masalah, ya terkadang masalah warisan, terkadang masalah zakat, keluar itu bisa pemahamannya beda. Sampai kaget juga saya itu, karena ada orang yang dia itu tanya masalah bisnis, kalau dia punya perusahaan, zakatnya seperti apa hitungannya. Ya saya jelaskan, zakatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah itu pulang, rapat di tim perusahaan dia, beda hasilnya itu. Akhirnya bingung mereka itu. Setelah itu datang lagi ke saya tanya lagi itu. Akhirnya tanya, ini gimana Ustaz, saya punya zakat kok banyak sekali itu. Saya katakan zakat, namanya zakat bisnis usaha, yang dizakati itu adalah hasil. Bukan barang. Maksudnya bukan barang itu, bukan properti. Misalnya ini ada orang punya pabrik. Pabriknya kan berjalan terus untuk produksi. Yang dizakati itu apakah pabriknya, fisik bangunannya itu juga dizakati, atau apanya? Makanya yang dizakati yang barangnya dijual. Misalnya kalau sarung, ya sarung semua. Baik itu sarungnya yang mengendap di gudang, maupun yang laku, maupun yang ya, masih mau proses, itu semuanya dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Sedangkan propertinya, bangunannya itu tidak, kecuali kalau bangunannya dijual. Kecuali kalau bangunannya masuk ke penjualan, seperti misalkan warisan pabrik, warisan dari orang tua, kemudian ahli warisnya sepakat untuk menjual. Maka nanti keluar zakatnya. Jadi terkadang kita jelaskan itu, orang mendengar itu pemahamannya bisa beda-beda. Maka dianjurkan apa? Dekat, supaya kita itu bisa, kalau ada masalah itu bisa kita tanyakan. Kenapa? Karena ya, terkadang ilmu itu tidak mudah kita fahami, kita cerna langsung kita fahami itu, terkadang gak seperti itu. Intinya bahwa dianjurkan kita kalau diskusi dengan guru atau kita bertanya, apalagi masalah-masalah pribadi, itu hendaknya mendekat kepada guru. Mendekat kepada guru sampai akhirnya kita bisa memahami apa yang diucapkan oleh guru kita. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-30. Bab man a'adal haditha thalathan liyufhama anhu faqala ala waqawla zuri famazala yukarriruha. Bab man a'adal haditha thalathan liyufham anhu. Bab orang yang mengulang-ulang kalimat pembicaraan sampai terkadang sampai 3 kali. Tujuannya liyufhama anhu, supaya bisa difahami. Itu seperti yang tadi kita sebutkan barusan, bahwa kita menyampaikan ilmu itu kan tujuannya supaya difahami. Supaya murid kita itu paham. Nanti kalau mereka paham, nanti mereka akan menyampaikan kepada yang lain dan mereka akan mengamalkan. Kalau mereka tidak paham, dengar tapi tidak paham, apalagi kalau pemahamannya keliru, maka itu bahaya. Dia nanti menyampaikan bisa keliru, demikian juga mengamalkan bisa keliru. Terkadang orang keliru dalam mengamalkan, keliru dalam menyampaikan, bukan karena dia itu nggak belajar. Terkadang dia itu belajar, tapi pemahamannya yang keliru. Cara memahaminya itu keliru. Dan itu banyak sekali. Nah itu diantara kenapa kita itu belajar harus sama guru. Harus sama guru. Tidak boleh orang itu belajar otodidak. Membaca kitab sendiri misalkan, atau dia telaah sendiri, itu bahaya. Oleh itu ada seorang ulama salaf kita mengatakan man dakhalal ilma wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, atau tidak, kharaja wahdah, dia pun nanti keluarnya juga sendirian. Maksudnya apa? Orang kalau belajar otodidak, dia nanti akan memunculkan pendapat-pendapat aneh bin ajaib. Tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena dia itu belajarnya sendiri. Fahami sendiri, cerna sendiri. Nanti muncul pendapat sendiri juga. Tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena otodidak. Bahaya. Bahaya. Baca kitab itu bahaya. Kecuali kalau kita itu sudah punya perangkat yang kuat. Itu pun setiap ada permasalahan yang rancu harus kita laporkan kepada guru. Nah itu bahaya. Banyak orang-orang yang memunculkan pendapat yang aneh bin ajaib. Disebabkan apa? Nggak ada punya guru. Karena tidak punya guru. Kita belajar sama guru saja ya. Misalkan ya kita sekarang di sini kajian seperti ini. Saya menyampaikan ilmu, antum mendengar. Pulang, itu terkadang suami istri bisa beda pemahaman gitu. Misalkan suami istri ngaji bareng, duduk pengajian bareng, semuanya memperhatikan semua, bukan orang yang tidur, bukan orang yang ngobrol, bukan. Konsentrasi kita ini. Pulang, coba diskusi setelah itu. Suami istri diskusi. Belum tentu nanti pemahamannya sama. Terkadang beda, si A memahami A, si B memahami Z. Jauh sekali pemahamannya kan itu. Itu padahal gurunya sama. Itu padahal gurunya sama. Apalagi kalau nggak punya guru, memahami pemahaman masing-masing. Bahaya sekali ketika kita itu belajarnya itu tidak memiliki guru, tidak punya teman untuk belajar. Sehingga tidak ada ruang untuk diskusi, tidak ada ruang untuk belajar bersama. Dan terasa loh kita kalau di majelis diskusi atau majelis, ya namanya belajar bersama lah. Setelah kita belajar sama guru, setelah itu kita diskusi dengan teman-teman, itu terasa. Terasa bagi orang yang pemahamannya nanti jauh, kelirunya dengan pemahaman yang benar itu terasa. Dan itu akhirnya kita dapat faedah. Oh, keliru rupanya saya selama ini. Memahaminya. Kenapa? Karena belajarnya tidak memakai guru. Maka itu standar zaman dulu, ulama namanya orang belajar itu harus datang di majelis ilmu. Bukan dicerna sendiri, dibaca sendiri, itu tidak diakui. Bahkan terkadang, ulama-ulama kita itu kalau membaca kitab, itu diulang-ulang sampai bahkan ada seorang ulama membaca kitab Fathul Bari, dia punya buku Fathul Bari. Setiap dia selesai membaca, ditulis, saya telah menyelesaikan kitab ini pada tanggal sekian bacaan. Baca lagi, dibaca nanti tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi. Ketika meninggal dunia, anaknya itu ketika membaca kitab bapaknya, dia dihitung-hitung berapa kali bapaknya membaca kitab itu, didapatkan bapaknya mengulang-ulang bacaan Fathul Bari 500 kali. Diulang-ulang terus, kata dia. Dan kata bapaknya itu, setiap saya mengulang kitab itu, saya mendapatkan faedah yang baru yang belum saya dapatkan sebelumnya. Padahal bahwa kitabnya sama. Kitabnya sama. Maka itu terkadang nggak bisa. Sekali baca langsung paham, sekali dengar langsung paham, itu nggak bisa. Maka itu harus diulang-ulang. Pelajaran itu harus diulang-ulang. Ada seorang ulama ketika mengkritisi tentang orang-orang yang belajarnya otodidak. Dia tidak punya guru, belajarnya otodidak itu bahaya. Sampai ada seorang ulama mengatakan, Yadunul ghumru annal kutbatujdi akhofah min. Ada orang-orang yang merasa sok pinter, kata dia itu. Menganggap bahwasanya ilmu itu adalah perkara yang sangat berfaedah, yaitu kitab-kitab itu adalah sumber ilmu. Iya memang sumber ilmu, tapi untuk mendapatkan gak main-main. Akhirnya ketika orang masuk ke dalamnya, malah menjadi orang yang menyimpang. Malah menjadi orang yang menyimpang. Kenapa? Karena dalam kitab itu banyak perkara-perkara yang rancu. Dan itu nanti akan dijabarkan. Kerancuan itu akan dilepas, akan diurai sama guru. Kalau dia itu belajar sama guru. Maka belajar itu sama guru. Bukan baca sendiri, diolah sendiri, dipikir sendiri, direnungkan sendiri, kemudian disampaikan sendiri. Akhirnya semuanya ya pendapatnya aneh bin ajaib. Man dakhalal ilma wahdah kharaja wahdah. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, ya keluarnya sendiri. Dia nanti akan memunculkan pendapat-pendapat yang aneh bin ajaib. Dan ilmu, karena ilmu itu berat. Memasukkan ilmu dalam hati kita itu enggak mudah. Maka ketika kita itu belajar, untuk memasukkan ilmu dalam hati kita, itu terkadang perlu diulang-ulang. Sekali kita belajar sekali itu enggak paham kita. O-nya saja belum dapat terkadang. O, Itu saja terkadang belum dapat kita. Kecuali kalau kajian-kajian kayak gini kan, kayak gini tuh maksudnya kajian-kajian motivasi lah, Tabligh Akbar itu antum ngantuk-ngantuk saja paham, karena kajiannya kan cuma motivasi. Tapi kalau pelajarannya itu bertahap, ada namanya sistem tadarruj. Misalkan kita belajar Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an pun ada tingkatan yang perlu kita selesaikan, makharijul huruf, tahsin dan tajwid, kemudian hafalan. Ini enggak main-main, enggak bisa sekali langsung bisa, kita enggak bisa. Nanti kalau bahasa Arab selesai, Al-Quran selesai, bahasa Arab. Kita lo belajar bahasa Arab, ya misalkan nih, karena bahasa Arab itu kan bukan bahasa kita. Teman-teman kita yang sudah masuk ke pelajaran bahasa Arab ya, sekali belajar bahasa Arab itu, O-nya saja nggak dapat itu. Apa ini maksudnya itu? Nahwu sharaf ini apa ini? Kemudian nanti ada isim, ada fi'il, ada huruf, nanti isim kayak gini, fi'il seperti ini apa ini? Bacanya kenapa kok? Ja'a Muhammadun, kok Muhammadun? Ra'aitu Muhammadan kok jadinya sekarang fathah. Marartu bi Muhammadin kok jadinya Muhammadin ini. Kasroh ini gimana ini? O-nya saja kita enggak dapat. Cuma bingung wis kita belajar ini apa yang disampaikan guru gini ini. Sabar, tenang. Nanti belajar selesai diulang lagi. Ketika diulang yang kedua, oh seperti ini rupanya nahwu itu. Oh isim itu kayak gini. Oh baru oh dapat. Nanti kalau diulang lagi, baru kita mulai kuat dalam hati kita. Faham kita itu. Setelah itu kalau sampai dihafal, ngelotok ilmu kita itu. Sehingga apa? Tidak bisa kita itu belajar sekali langsung faham. Ulama-ulama kita, hatta setingkat Imam Bukhari, setingkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hebat-hebat, mereka belajarnya diulang-ulang. Sampai Imam Bukhari, karena kekuatan beliau, Imam Bukhari kan hafalannya luar biasa. Sampai beliau itu pernah dites, walaupun ceritanya banyak di, ada sebagian yang mengkritisi lah cerita itu. Yaitu beliau itu pernah dites sama 10 ulama kibar, ulama senior, 10 orang. 10 orang, semua orang bawa 10 hadis yang sudah dicampur-campur riwayatnya. Akhirnya 10 orang itu datang kepada Imam Bukhari bertanya satu persatu. Yang satu membawa 10 hadis, ini 10 hadis, 10 hadis, sampai 100 hadis berarti itu. Kata Imam Bukhari, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Akhirnya kata Imam Bukhari, kembalikan satu persatu. Hadis yang pertama yang gue sampaikan, itu keliru. Riwayatnya bukan seperti itu, yang benar seperti ini, kembalikan kepada aslinya. Sampai genap 100, semuanya dikembalikan kepada sumber aslinya, semuanya sampai Imam Bukhari. Sampai akhirnya semuanya takjub. Akhirnya, ini ada fitnah yang ditujukan kepada beliau. Intinya banyak orang yang terheran-heran dengan hafalannya beliau. Akhirnya ada omongan, ada ya kayak sebuah nganulah ya berita lah atau intinya ada omongan kalau Imam Bukhari itu hafalannya kuat bukan karena kekuatan beliau tapi di Bukhara itu ada daun khusus di Bukhara. Siapa yang sering makan daun itu maka hafalannya akan kuat. Nah, jadi ada omongan seperti itu. Akhirnya ya Imam Bukhari wajar kalau hafalannya kuat karena dia punya ramuan khusus, makanan khusus intinya itu, yang itu enggak dimiliki di tempat yang lain. Akhirnya dibantah oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan hayatul ilmi mudzakaratuhu. Hidupnya ilmu itu karena mudzakarah, sering diulang-ulang, diingat-ingat, diulang-ulang pelajaran itu. Maka beliau mengatakan juga kekuatan hafalan saya itu bukan karena saya itu makan makanan khusus, bukan. Tapi apa? Karena seringnya saya itu membaca. Diulang-ulang. Maksudnya satu kita hadu hadis. Diulang sampai kokoh. Bukan karena sekali membaca langsung hafal. Bukan. Mungkin bisa sekali kita dengar langsung hafal. Tapi setelah itu hilang. Kalau kita tidak diulang-ulang di murojaah. Intinya bahwa terkadang kita memasukkan ilmu dalam hati kita itu susah. Enggak mudah. Jadi ada banyak tahapan sampai ilmu itu masuk dalam hati. Terkadang kita mendengar, maka itu kalau kita ditanya, awal ilmu itu apa? Jadi ilmu itu kan ada tahapannya. Tahapan ilmu itu yang pertama adalah kita itu istimak, mendengar dengan konsentrasi. Jadi kita itu mendengar dengan konsentrasi, kita datang di pengajian itu kita usahakan untuk konsentrasi kita ini. Tapi biasanya konsentrasi itu enggak lama. Konsentrasi itu tidak lama. Orang belajar 1 jam itu konsentrasi sudah berat. Kemudian yang kedua, diam. diam. Makanya kalau zaman dulu, ulama-ulama kita zaman dulu, kalau sudah dimasuk di majelis ilmu, mereka itu kayak sholat. Tidak boleh bergerak. Sampai para sahabat kalau duduk di depan Rasulullah, kayaknya di atas kepala mereka itu ada burung. Maksudnya ada burung itu karena diam, kepalanya nggak bergerak, diam. Jadi kita itu fokus. Kemudian setelah itu kita itu diam. Kemudian kita itu coba memahami, mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Guru itu nyampaikan apa sih? Mulai kita cerna. Setelah kita cerna, baru nanti kita fahami. Setelah kita fahami, baru nanti kita tulis. Jadi ada banyak tahapan. Banyak tahapan yang harus kita lalui. Sehingga terkadang kita datang ke guru, belajar, pulang dari guru, malah pemahaman kita itu keliru. Menyimpang terkadang malah kita itu gara-gara kita itu keliru cara memahami ucapan guru. Nah, itu karena memasukkan ilmu dalam hati itu enggak mudah, berat. Berat, ilmu itu masuk dalam hati sampai kita fahami itu berat. Maka dianjurkan bagi seorang guru untuk menyampaikan ilmu itu terkadang diulang sampai 3 kali. Dan itu metodenya Rasulullah. Maka Imam Bukhari beliau mengatakan, bab man a'adal haditha salasan liyufhama anhu. Bab, seseorang ketika menyampaikan sebuah ilmu diulang 3 kali. Diulang 3 kali, tujuannya apa? Supaya difahami. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala wa qawla zur. Hati-hati kalian dari ucapan dusta. Fama zala yukarriruha. Sampai Rasulullah mengulang-ulang ucapan itu, diulang-ulang terus. Sampai para sahabat mengatakan, jika lo yaskut, jika seandainya Nabi Muhammad itu diam. Ya itu saking seringnya, belum ulang-ulang itu terus. Sampai para sahabat mengatakan, jika lo Rasulullah itu diam. Kita sudah faham ya Rasulullah, tapi Rasulullah masih ulang terus. Waqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar juga berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal balagtu, apakah sudah saya sampaikan? Yaitu syariat yang Allah bebankan kepada saya, sudah saya sampaikan kepada kalian atau belum? Maka mereka mengatakan, sudah ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, hal balagtu, apakah sudah saya sampaikan? Sudah ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, hal balagtu, apakah sudah saya sampaikan? Maka para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Jadi diulang-ulang sampai 3 kali. Kemudian beliau membawakan di sini ada 3 hadis yang beliau bawakan tentang anjuran untuk mengulang ilmu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Hadis nomor 94, beliau berkata, kata Imam Bukhari, beliau berkata, haddatsana Abdah. Abdah telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Abdus Somad. Abdus Somad telah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Muthanna. Abdullah bin Muthanna, beliau berkata kepada kami, haddatsana Thumamah bin Abdullah. Bahwa Thumamah bin Abdullah mengabarkan kepada kami, an Anasin, dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, annahu kana idza sallama sallama salatan. Bahwa Rasulullah kalau mengucapkan salam, beliau mengucapkan salam sampai 3 kali. Yaitu mengucapkan salam kepada para sahabat ketika berjumpa. Assalamualaikum. Nanti jawab lagi salam. Rasulullah ulang lagi, assalamualaikum. Assalamualaikum sampai 3 kali. Wa idza takallama bi kalimatin, dan Rasulullah kalau sudah ngomong dengan sebuah pembicaraan, a'adaha salasan. Rasulullah mengulang sampai 3 kali ucapan itu. Kemudian hadis yang ke-95, beliau berkata, Imam Bukhari, haddatsana Abdah bin Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdah bin Abdullah, haddatsana Abdus Somad, telah mengabarkan kepada kami Abdus Somad, qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Muthanna, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muthanna, qala, beliau berkata, haddatsana Thumamah bin Abdullah, Thumamah bin Abdullah mengabarkan kepada kami an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Rasulullah kalau berbicara dengan sebuah pembicaraan diulang 3 kali, hatta tufhama anhu. Ada tambahan di sini, supaya orang faham. Kalau Rasulullah melihat belum faham, diulang lagi sama Rasulullah. Sampai Rasulullah mengira para sahabat sudah faham semua. Wa idza ata ala qaumin sallam fa sallama alaihim, dan kalau Rasulullah mendatangi sekelompok orang, yaitu kalau ada orang datang, Rasulullah masuk ke kelompok itu, maka Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka, sallama alaihi thalathan. Rasulullah mengucapkan salam sampai 3 kali. Ini riwayatnya hampir mirip dengan yang tadi, cuma dibalik. Kalau yang tadi, salam dulu yang disebutkan, setelah itu baru mengulang-ulang ucapan. Kalau yang ini disebutkan yang pertama dulu, yaitu yang pertama, Rasul itu kalau berbicara dengan sebuah kalimat, diulang 3 kali. Sampai Rasulullah mengira sudah difahami ucapan itu, baru Rasulullah berhenti. Kemudian kalau Rasulullah mendatangi kaum, yaitu mengucapkan kepada para salam itu, maksudnya orang-orang yang mereka sedang duduk, Rasulullah datang, melewati mereka, kemudian Rasulullah mengucapkan salam, maka Rasulullah juga mengucapkan salam 3 kali. Sebagian mengatakan nanti kalau salam kita belum dijawab oleh semua orang, maka ulangi lagi. Misalkan, Assalamualaikum, yang jawab baru setengah. Ucapkan lagi, Assalamualaikum. Kalau jawabnya masih 2/3, salam lagi. Sampai semuanya menjawab salam. Kalau Rasulullah mengira semuanya sudah menjawab salam, maka Rasulullah berhenti. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, hadis nomor 96. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, Haddatsana Musaddad. Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, beliau berkata, Haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah mengabarkan kepada kami, An Abi Bashbishirin, dari Abi Bishir, An Yusuf bin Mahak, dari Yusuf bin Mahak, An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Qala, Takhallafa Rasulullah SAW fi safarin safarnahu. Kami, safar, bersama Rasulullah, suatu ketika Rasulullah terlambat, yaitu Rasulullah itu di akhirlah, kami sudah sampai tujuan, Rasulullah itu masih belum sampai. Fa'adrokana waqad arhaqna sholata. Maka ketika Rasul itu sampai, ketika Rasul itu sampai kepada kita, pas kita itu sudah masuk waktu sholat asar. Yaitu kami sudah bersiap-siap untuk sholat asar. Sholat al-asri wanahnu natawaddo, dalam kondisi kami sedang berwudu. Yaitu kami sedang berwudu untuk sholat asar, Rasulullah tiba-tiba datang. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami mengusap kaki kami. Yaitu kami mengusap kaki kami. Fanada bi'a'la sautihi. Maka Rasulullah memanggil dengan suara yang lantang. Yaitu dari jauh. Rasulullah memanggil dari jauh. Wailun lil a'qabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam. Marrataini aw thalathan. Dan Rasulullah mengulang kalimat itu sampai 2 kali atau sampai 3 kali. Ini 3 hadis yang beliau bawakan di sini, Imam Bukhari di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sering sekali mengulang-ulang ucapan. Tujuannya apa? Tadi disebutkan sama Anas bin Malik, hatta tufhama anhu, sampai ucapan beliau itu bisa difahami. Jika ini zaman Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad yang mengajarkan sebagai pendidik dan muridnya para sahabat. Muridnya para sahabat, manusia terbaik saja, Nabi Muhammad masih mengulang-ulang pembicaraan, apalagi kita. Apalagi kita, maka kita itu belajar gak usah bosan. Jangan bosan-bosan kita belajar. Dan rupanya saya dapatkan ya, ketika saya di Yaman itu kan kumpul dengan banyak orang. Maksudnya dari macam-macam negara. Saya dapatkan memang di antara buruknya karakter Indonesia. Orang Indonesia itu Masya Allah lah, kalau semangat belajar luar biasa. Hebat orang Indonesia itu. Tapi ada karakter buruknya mereka, dan saya lihat itu. Maksudnya itu saya perhatikan. Itu bukan hanya satu orang dua, hampir mayoritas semua, hampir semua lah. Hampir semua, dan itu rupanya menjadi karakter kita. Karakternya orang Indonesia. Yaitu karakter buruknya kita itu apa? Kita itu bosenan. Penasarannya tinggi, tapi setelah itu bosen. Dan itu beda sekali kita dengan orang-orang Arab, orang-orang Afrika, orang-orang Eropa, beda. Beda, saya perhatikan ya orang-orang Afrika, apalagi orang-orang Afrika. Mereka kalau sudah belajar itu terus pelan-pelan gitu. Nanti diulang, itu gak bosen-bosen mereka ini. Orang Indonesia gak seperti itu. Saya perhatikan, itu termasuk karakter buruknya orang Indonesia, saya perhatikan. Baik, kenapa orang Indonesia itu ya belajarnya banyak, tapi gak ada yang kokoh ilmunya itu. Karena kita itu bosenan. Penasarannya tinggi. Kita itu orang yang paling super penasaran kita ini. Misalkan ya, kita ketika ada syekh misalkan buka kajian misalkan ya, kita di Yaman itu. Yang datang, orang Indonesia luar biasa semangatnya itu. Tapi, nanti kalau suruh ngulangi pelajaran, syekhnya melihat ini kalian belum paham ini, diulang. Meredeli mereka. Kenapa? Karena kita pengen yang baru lagi. Kita pengen yang baru lagi. Kita pengen yang baru lagi. Suruh murojaah lagi itu malas kita ini. Coba pelajaran diulang sampai 2 kali, 3 kali, 10 kali. Bosan kita. Jadi orang Indonesia itu apa? Sukanya bosan. Bosenan. Dan itu karakter buruk. Saya perhatikan karakter buruknya mereka. Kalau semangatnya atau antusiasnya, orang Indonesia luar biasa. Orang Indonesia luar biasa. Coba misalkan ya kita daurah misalkan atau kita pelajari kitab masalah toharoh, bersuci. Satu kitab lah, kitab apa? Bersuci dari wudu, dari air sampai selesai. Selesai, coba nanti daurah kedua, itu lagi. Daurah kedua membahas itu lagi. Coba orang Indonesia, bosan mereka. Tuh, itu lagi yang lain sih. Bosan kan gitu. Padahal apa? Belum kokoh ilmunya. Bahkan paham saja belum kan gitu. Faham saja belum faham, tapi suruh ngulangi malas. Kalau saya perhatikan ya guru-guru kita yang dari Yaman, dari Libya, guru-guru kita yang dari Irak, macam-macam lah. Kita di Yaman itu kan kumpul dari banyak negara. Itu mereka kalau belajar diulang-ulang terus, itu nggak bosan-bosan mereka ini, sampai kokoh, benar-benar kokoh ilmu mereka. Sehingga kita pun akhirnya ngikuti, kita gaya kita itu terkadang ngikuti guru kita. Guru kita terkadang satu kitab dipelajari sampai 10 kali. Kita di Yaman makanya biasa, kita belajar satu kitab diulang-ulang itu biasa. Kenapa? Karena memang itu karakter buruk kita. Sehingga kita itu enggak sabaran. Kita itu pengennya instan. Belajar satu kitab, selesai pelajaran, kita itu sudah selesai lah. Gitu. Seakan-akan kita itu sudah jadi ulama, kita sudah mumpuni di kitab itu. Padahal kita itu belum paham. Kita itu belum paham, ataupun kalau paham, kita itu belum kokoh. Ilmu kita itu belum kokoh. Maka, kalau kita itu belajar itu enggak usah bosan. Belajar terus, baca berkali-kali. Saya cerita ya ini, dulu ketika saya masih STM. Ya ini kalau dulu ketika saya selesai STM kan saya ke Surabaya waktu itu. Jadi saya itu sering dengar ya ikut kajian-kajian lah ustadz-ustadz kita itu menyampaikan kajian bahwa di antara metode belajar itu diulang-ulang. Akhirnya waktu itu saya cerita ya, di waktu di STM itu saya beli kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Akhirnya saya baca sampai 3 kali. Baca, selesai, baca lagi. Selesai, baca lagi. Sampai akhirnya, walaupun kita enggak ngafal, tapi kita, oh ini hadis ada ini di Riyadhus Shalihin, ini ada hadisnya itu. Nah, itu. Ini hadis ini ada ini. Jadi sampai, ya faham seperti itu. Akhirnya apa? Ketika kita itu mondok waktu itu, ya wawasan kita luas. Hadis-hadis sama-sama guru kita itu kita sudah pernah baca. Oh ini sudah kita baca ini. Hadis ini sudah kita baca. Hadis ini kita sudah baca. Kenapa? Karena kita sudah sering membaca. Dan itu penting. Memang mengulang-ulang pelajaran itu penting. Kelirunya kita, kita itu banyak belajar, banyak ngaji, banyak duduk majelis ilmu. Tapi ilmu yang sudah kita pelajari nggak pernah kita ulang-ulang. Coba orang-orang Indonesia itu ya, terkadang kalau ikut kajian, subuh kajian, nanti kajian lagi, nanti malam kajian lagi, maghrib kajian lagi, setelah isya ngaji lagi. Wih, sudah berapa ilmu yang dia dapatkan luar biasa banyaknya. Cuma sayangnya ilmu itu masuk hilang. Kenapa seperti itu? Karena tidak pernah dimuroja. Misalkan gini, kita dulu ya belajar itu. Ini saya sebelum ke Yaman. Saya waktu itu masih di STM waktu itu. Sehingga ya maklumat kita itu banyak. Maklumat kita, dan kita waktu itu saya di STM sudah berani menyampaikan saya. Saya ya ceramah sudah berani waktu itu di STM. Dan saya biasa diskusi itu biasa. Kenapa? Karena saya ngaji sama ustadz. Waktu itu ya ustadz yang ngisi di masjid itu ya banyak lah. Itu setiap saya ngaji, saya nulis. Nanti ketika tulis pulang, saya baca. Tulisan itu saya baca, saya hafal. Bahkan, ini cerita ya masa itu. Dulu saya itu kalau khutbah Jumat atau ngisi kajian, itu saya mendengar ceramahnya Ustadz A dulu. Saya tulis semua ucapannya, saya tulis, saya hafal. Kemudian saya kayak uji coba itu ceramah sendiri di kamar. Kemudian saya rekam, rekamannya masih kaset yang pita waktu itu. Kemudian setelah itu saya dengar. Ini bagus nggak? Cocok nggak ini? Oh, kurang ini. Intonasinya masih kurang, ini masih kurang. Itu lama belajar itu. Sampai akhirnya pernah ini, saya khutbah. Saya waktu itu khutbah itu. Waktu di Surabaya kalau nggak salah itu. Ya, latihan khutbah lah itu. Itu sampai ada orang ya di antara teman-teman kita yang, kok antum itu plek dengan suaranya ustaz ini kan gitu loh. Materinya juga sama plek gitu loh. Perkatanya sampai sama kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kita awal-awal memang harus seperti itu dulu gitu loh. Kita harus mengikuti gaya siapa, ustaz yang kita sukai siapa, ya kita ikuti. Walaupun apa? Nanti kita punya gaya sendiri-sendiri. Tapi punya kita itu untuk awal-awal ya seperti itu. Intinya kalau kita pahami dari apa yang disebutkan Imam Bukhari, kita itu enggak usah bosan-bosan dalam belajar. Yaitu datang majelis ilmu, kemudian pelajaran yang sudah diulang lagi, didengar lagi, kemudian ditulis, kalau bisa itu ditulis, kemudian apa yang ditulis itu dihafal, sehingga ilmu kita itu nambah. Minimal maklumat kita itu bertambah itu, wawasan kita itu bertambah. Nah tadi ya kalau yang terakhir yang disampaikan sama Rasulullah, Rasulullah ketika melihat para sahabat, mereka berwudu, tapi karena tergesa-gesa, akhirnya kakinya diusap, bukan dicuci. Yaitu diusap itu cepat berarti. Apalagi kalau kita kan seringnya disiram. Maka Rasulullah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam. Beliau mengatakan seperti ini sampai 2 kali, sampai 3 kali. Maka itu Imam Bukhari pernah membuat bab tentang terkadang menyampaikan ilmu harus dengan suara yang lantang, yaitu sampai teriak-teriak gitu. Kalau di sini kan kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan fanada bi'a'la sautihi. Rasulullah memanggil dengan suara yang paling lantang, yaitu beliau kan dari jauh, berarti kan melihat dari jauh ketika melihat para sahabat wudunya enggak beres, akhirnya langsung ditegur sama Rasulullah dengan suara yang lantang. Dan ini masalah wudu ya, atau masalah toharoh kalau dalam madhab, dan itu hampir semua madhab, bukan hanya madhab Syafi'iyah, madhab Hambali, demikian juga madhab semua. Dalam madhab, itu kalau masalah tata cara toharoh itu rumit, jelimet lah istilahnya, itu jelimet dan berat sekali lah itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang mazhab itu mengumpulkan semua riwayat berkaitan masalah bersuci, kemudian mereka itu mengambil faidah-faidah penting dari semua riwayat. Oleh itu, kalau dalam mazhab, dalam masalah toharo itu sangat diperhatikan. Terkadang, jadi ini cerita ya, sampai banyak yang mengeluh, banyak yang mengadu. Banyak orang tua, wali murid dari pondok kita, ya, mereka itu sering mengeluh, Ustaz kok anak saya itu kalau masalah wudu kok ribet gitu loh, masalah itu ribet sekali kan. Kemudian masalah kencing dan masalah buang hajat itu ribet sekali kan. Banyak orang tua kayak gitu, sampai beberapa orang tua itu lapor ke saya itu. Kok jadinya malah ribet seperti ini, mondok kan gitu. Akhirnya saya ingatkan, ya orang belajar itu harus seperti itu Pak. Awal-awal memang harus seperti itu. Tidak boleh kita itu terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Kenapa? Karena masalah wudu, masalah buang hajat itu berkaitan dengan sah tidaknya sholat kita. Sehingga jangan diremehkan masalah seperti ini. Karena banyak orang itu terlalu meremehkan gitu. Sehingga apa? Sering mencela mazhab, oh terlalu ribet mazhab urusan seperti ini. Bukan masalah ribetnya, karena ini berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat kan gitu. Sehingga detail sekali memang dalam masalah mazhab, apalagi dalam mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, mencuci kaki itu detail sekali. Sampai kalau dalam mazhab itu ya, kalau dalam mazhab, jika ada satu titik sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air dalam kulit, batal. Satu titik itu batal. Sehingga kan harus pelan-pelan kita itu, cucinya itu. Apakah ada penghalang dalam tangan kita yang menghalangi masuknya air dalam kulit kita? Bahkan kalau dalam mazhab itu kan sampai kuku. Kan kuku ini, kuku itu kan di dalamnya kan ada kulit ini. Kulit ini, kulit di bawah kuku itu harus kena air. Harus kena air. Kalau tidak kena air, batal wudunya. Terus bagaimana caranya? Kalau berwudu, ya harus dibersihkan. Sampai kukunya pun dibersihkan gitu. Jadi detail sekali dan jelimet sekali kalau dalam masalah mazhab itu. Kenapa seperti itu? Karena semuanya berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Maka ketika berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat, ya harus pelan-pelan memang. Wudunya itu harus pelan-pelan dan itu namanya dicuci, bukan diusap. Sehingga harus kita pahami, apakah ada yang bisa menghalangi air atau tidak. Intinya yang paling sering kalau orang berwudu, Nanti masalah yang paling sering didapatkan itu masalah mencuci kaki. Itu problem. Problem orang yang berwudu itu adalah mencuci kaki. Terkadang kaki ini kalau disiram, belum tentu air itu masuk dalam kulit. Belum tentu. Apalagi yang belakang. Apalagi yang tumit. Tumit belakang itu sering terluput kan, kalau kita itu disiram. Namanya kulit ini ya, kulit itu kan kering. Kulit itu kering. Namanya air, air itu kalau terkena sesuatu yang kering, itu tidak langsung meresap. Ya, kecuali kalau sesuatu itu sudah basah. Misalkan kain, misalkan kainnya sudah basah, disiram air, airnya cepat sekali masuk kan itu. Tapi kalau kainnya itu masih kering, disiram air, terkadang untuk supaya air itu masuk, itu kan perlu meratakan dulu kan itu. Baru akhirnya air itu bisa masuk. Ketika dalam kondisi kaki kita kering, kemudian langsung disiram air, itu seringnya air itu tidak menyeresap, meresap sampai ke kulit itu enggak. Lari toh air itu cuma lari. Lah seringnya itu kalau di kayak kita kan, karena kita itu ada keran biasanya itu. Sehingga akhirnya wudu kita itu kalau kaki ya cuma di bawah keran saja, alirkan keran. Akhirnya apa? Yang tumitnya itu tidak kena. Apalagi kalau tumitnya itu, tungkak, ya bukan tumit ya, tungkaknya itu, kalau tungkaknya itu pecah-pecah. Paham juga itu, kalau dalam mazhab itu, setiap kulit, termasuk yang pecah, tungkak yang pecah itu kan dalamnya kan berarti ada kulitnya kan, kulit yang nampak, itu harus kena air juga. Itu harus kena air. Kalau tidak kena air, batal wudunya. Sehingga apa? Sehingga harus hati-hati ketika orang itu berwudu itu hati-hati. Minimal apa? Minimal berwudu itu kita ratakan dengan telapak tangan. Jadi kalau orang berwudu kan harus pakai telapak tangan minimal, termasuk kaki. Harus telapak tangan. Ya kan? Walaupun kalau dalam mazhab lebih detail lagi nanti. Yaitu mencucinya itu seperti apa? Karena memang kalau urusan wajah, tangan, kaki itu urusannya mencuci, bukan mengusap. Dengan faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Cuci itu apa? Kan cuci itu kayak kita itu menggosok-gosok baju kan gitu loh. Jadi cuci itu termasuk wajah itu dicuci, bukan diusap. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum. Ah, kalau kepala diusap. Sehingga kepala enggak usah dicuci. Tapi kalau wajah, tangan, kaki itu dicuci. Sehingga nanti sering kita dapatkan kekeliruan itu fatal itu dalam masalah mencuci kaki. Maka kalau orang itu mencuci kaki itu hati-hati karena sering keliru kita dalam masalah ini. Kalau sampai wudu kita itu enggak benar, wudu kita enggak benar, maka sholat kita pun enggak sah. Karena ini berkaitan masalah sholat. Sholat kita enggak diterima sama Allah Ta'ala. Jika wudunya enggak benar. Karena wudu itu berkaitan dengan raf'ul hadas. Wudu berkaitan dengan raf'ul hadas. Mengangkat hadas. Dan mengangkat hadas tidak akan dimaafkan. Tidak akan dimaafkan. Berbeda dengan izalatun najas. Menghilangkan najis. Itu bisa dimaafkan. Jadi ada dua perkara kan. Toharoh itu, kalau kita bersuci, bersuci itu kan ada dua macam. Kita itu bersuci itu ada dua macam. Pertama, toharoh itu yang pertama adalah izalatun najas. Menghilangkan najis. Yang kedua, raf'ul hadas. Mengangkat hadas. Jadi ada dua perkara ini. Menghilangkan najis, mengangkat hadas. Najis dan hadas itu beda. Najis dan hadas itu beda. Kalau menghilangkan najis, itu ada pada tiga macam. Najis yang nempel pada badan, pakaian, dan tempat. Itu harus dibersihkan. Kalau kita itu mau toharah. Sedangkan raf'ul hadas, mengangkat hadas, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, itu diangkat dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, maka diangkat dengan cara tayamum, dengan cara mandi jenabat. Kalau tidak punya air, maka dengan cara tayamum. Nah, ini ada perkara yang berbeda di sini. Pahami di sini. Antara izalatun najis, menghilangkan najis dengan mengangkat hadas, itu beda. Bedanya apa? Banyak nanti perbedaan. Di antaranya, kalau menghilangkan najis, itu bisa dimaafkan. Bagi orang yang tidak mampu. Misalkan gini, saya sakit di rumah sakit sampai opnam. Akhirnya ya, karena saya opnam di rumah sakit kan terkadang kencing, BAB, itu nggak bisa tuntas. Bersihnya itu nggak bisa tuntas. Bahkan terkadang kain kita kena kencing. Atau bahkan kita itu terkadang malah bawa kencing dalam badan kita. Seperti apa, yang kayak plastik itu yang untuk kencing itu. itu kan najis. Sesuatu yang sudah keluar dari badan, najis. Tapi kalau kita itu nggak mampu untuk menghilangkan, tidak mampu untuk membersihkan, karena kondisi kita nggak mampu, maka diberikan maaf. Boleh nggak kita itu sholat dalam kondisi kain kita itu najis? Nggak apa-apa. Jika memang itu tidak bisa kita hilangkan. Yaitu kita nggak mampu menghilangkan. Tapi kalau mengangkat hadas, tidak bisa diberikan keringanan. Nggak ada keringanan. Tidak ada keringanan. Nah, kalau saya opnam di rumah sakit, saya kencing, misalkan ya. Saya ketika kencing, opnam di rumah sakit, boleh nggak saya itu nggak berwudu? Nggak boleh. Tidak boleh. Karena tidak ada keringanan dalam masalah raful hadas. Tapi kalau kencing, bisa diberikan keringanan. Tapi kalau wudu, nggak bisa. Nah, kan saya nggak bisa berwudu. Kalau nggak bisa berwudu, diwudukan. Nah, kalau nggak ada yang mewudukan saya, tayamum. Nggak bisa gugur kewajiban itu. Tidak bisa gugur. Atau contohnya gini, contohnya lagi misalkan ya. Saya sholat, lupa. Saya sholat, lupa. Lupa, rupanya saya itu, badan saya itu kena najis. Misalkan peci saya, misalkan. Rupanya, atau baju saya itu najis. Saya sholat, selesai sholat baru ingat. Masya Allah. Saya pakai baju ini, gitu loh. Padahal baju ini kan kena najis, kencing anak, gitu. Terus bagaimana sholat kita? Sholat kita sah. Sholat kita sah. Rasulullah pernah ketika sholat, beliau pakai sandal, pakai khuf, dan khufnya beliau itu rupanya ada najis. Datang malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, dalam khuf kamu itu ada najisnya." Maka Rasulullah singkirkan. Lepas, disingkirkan. Dan Rasulullah tidak membatalkan yang sudah dikerjakan sama beliau, karena tidak batal. Tapi kalau raf'ul hadas itu tidak bisa. Dengan lupa pun tidak diakui. Yaitu tidak ada keringanan ketika orang itu lupa. Contohnya misalkan gitu, kita sholat. Coba ya kan ya, bedakan ya, ada dua. Sama-sama lupa kita ini. Kita sholat, dari awal sampai akhir selesai, rupanya kita itu lupa. Baju yang kita pakai itu ada najis. Lupa kita. Apa hukum sholat kita? Hukum sholat kita sah. Tapi kalau kita sholat dari awal sampai akhir selesai, baru kita itu ingat. Masya Allah, saya tadi belum berwudu saya ini. Saya lupa, belum berwudu saya ini. Terus apa hukumnya? Batal. Harus diulang. Kenapa? Karena raf'ul hadas tidak diberikan keringanan. Raf'ul hadas tidak ada keringanan. Yang ada keringanan itu adalah izalatun najasah. Menghilangkan najis. Itu ada keringanan. Tapi kalau raf'ul hadas tidak bisa. Nah, itu ketika raf'ul hadas ini, wudu, demikian juga mandi jenabat, demikian juga tayamum, perkara yang paling urgen dalam toharah, maka detail sekali ke pembahasan ulama-ulama kita itu detail sekali. Karena kalau keliru, fatal. Rasulullah mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar di neraka jahanam. Ya, sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi bab berikutnya. Masih berkaitan masalah ilmu karena masih panjang. Masalah berkaitan dengan ilmu. Bagaimana tip atau kiat bersabar dalam belajar bahasa Arab yang butuh waktu yang lama? Jadi tipnya apa? Belajar bahasa Arab itu biar semangat. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa belajar bahasa Arab itu ibadah. Ketika itu ibadah, kita itu akan semangat. Tapi kalau kita itu nganggap itu belajar bahasa Arab itu nggak penting. Kan yang ditanyakan nanti di alam kubur itu kan cuma menrobuka itu saja. Bahasa Arab nggak ditanyakan gitu. Sehingga nggak penting bahasa Arab itu. Ketika kita itu meremehkan bahasa Arab, yuk kita males-malesan. Tapi kalau kita ingat ucapan Syekhul Islam, beliau mengatakan, belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu di mana kewajiban nggak bisa kita jalankan, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Maka itu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kewajiban. Karena tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar kecuali dengan bahasa Arab. Jadi yang pertama itu harus kita yakinkan dulu bahwa belajar bahasa Arab itu adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Itu ibadah besar. Kita belajar bahasa Arab itu ibadah. Yang kedua, kita perlu pahami juga bahwa Al-Quran itu ya bahasa Arab, hadis ya bahasa Arab, ucapan ulama kita semuanya bahasa Arab. Tidak ada namanya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Enggak ada. Al-Quran itu bahasa Arab. Rasulullah juga bahasa Arab. Tidak bisa kita itu memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab itu harus. Dan belajar bahasa Arab itu mudah. Jadi jangan dianggap belajar bahasa Arab itu susah. Mudah. Yang penting kita itu semangat belajar itu semangat dan pantang menyerah. Memang di antara cara supaya kita itu istiqomah itu ya kita itu cari teman. Cari teman. Saya dulu ketika awal kali belajar ya, ini ceritanya. Saya itu ketika di Surabaya belajar bahasa Arab. Saya itu kan termasuk yang satu kelas paling dedel saya nih karena ya istilahnya saya dari STM. Enggak pernah mondok. Sedangkan satu kelas itu ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang S1 bahasa Arab, wis pinter-pinter mereka ini. Terus bagaimana caranya supaya saya semangat enggak putus asa? Teman-teman saya udah pinter-pinter semua, ini saya yang paling bodoh lah istilahnya itu. Saya cari teman yang paling pinter. Satu kelas tak perhatikan ini, siapa yang paling pinter? Ada, saya punya teman dari Jakarta, pinter sekali. Karena dia mondok di pondok modern 7 tahun. Wes bagus sekali bahasa Arabnya. Saya deketi dia, akhirnya saya belajar sama dia. Banyak saya belajar sama beliau. Dan beliau ngajari saya cara nulis, diajari baca Quran, saya diajari sama pelan-pelan. Alhamdulillah dari beliau itu saya banyak belajar lah itu. Walaupun akhirnya beliau setelah itu futur. Beliau futur sampai akhirnya semester 3 keluar dari pondok. Saya lanjut terus. Jadi maksudnya apa? Ketika dia itu futur, ya saya cari teman yang lain. Saya cari teman lain. Tidak bisa kita belajar sendirian, nggak bisa. Cari teman. Jadi kalau kita lagi semangat, ya teman kita malas-malesan, kita ajak lagi. Kita lagi malas-malesan, wajar seperti itu, bosan terkadang itu. Nggak paham-paham misalkan itu. Teman saya itu mengingatkan lagi, kemudian nanti murojaah bersama, itu senang sekali itu. Rasanya asik ketika ada teman, di mana kita itu bisa saling merangkul, saling kerjasama, atau belajar bareng itu rasanya enak sekali. Jadi insya Allah enggak berat belajar bahasa Arab itu mudah, asik. Selama kita itu meyakini itu adalah ibadah. Ya sampai sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.